Dulu saya pernah mempelajari ilmu tenaga dalam. Apakah ini termasuk ke dalam kesyirikan? Bagaimana cara berlepas diri dari ilmu yang telah dipelajari tersebut? Kalau ilmu tenaga dalam yang dia maksud adalah berhubungan dengan jin dan syaitan, ya maka dia wajib untuk memutuskan hal tersebut. Ya. Dan biasanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang seperti ini, itu nanti kelihatan nanti ya, ketika dia belajar, baru kelihatan jin-jin yang ngamuk. Ya, jin-jinnya yang apa? Tidak suka. Akhirnya ada yang kayak kesurupan, kayak ini dan seterusnya. Makanya dia perlu bersabar saja, kalau dia sudah pernah belajar teori saja misalnya, dia tobat, ya akan hal tersebut, cara tobatnya, dia tinggalkan hal itu, dia lupakan. Ya, dengan cara dia memperbanyak baca Al-Quran, dia banyak baca ilmu, dan dia banyak memperkuat pembahasan-pembahasan tauhid supaya mengukuhkan hatinya di atas keimanan. Nah,